Mitra bisnis, kasus bailout Bank Century telah memasuki babak baru dengan bekerjanya pansus DPR hingga munculnya berbagai data dan fakta dari BPK serta PPATK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dalam perbincangan sebelum ini, Kwik Yanggi telah memaparkan data BPK yang menunjukkan bahwa proses pembentukan Bank Century telah diwarnai dengan banyak pelanggaran dan kejanggalan. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, sebelum ini Bapak telah mengungkap bahwa proses pembentukan Bank Century yang diawali dengan akuisisi oleh Cinkara Limited telah diwarnai dengan banyak pelanggaran. Lantas, apakah ini berarti proses penggabungan tiga bank menjadi Bank Century adalah satu pelanggaran juga, Pak Kwik? Oh ya, terang. Misalnya begini, ya. Pada tanggal 6 Desember 2004, BI memberikan izin merger menjadi Bank Century. Walaupun melanggar peraturan, bentuk pelanggaran 4. 1. Surat-surat berharga CIC yang macet dianggap lancar. Fit and proper test atas RAR itu apa, Rats Fee gitu loh ya. Salah satu pemegang saham tidak lulus, ditunda pendayanya dan tidak diproses lebih lanjut. Tidak pernah dari Pak Dewan Gubernur terus sampai berlembar-lembar ini. Itu semua pelanggarannya seperti apa itu diperinci sekali oleh BPK. Ini sudah saya bikin enak dibaca gitu. Kalau baca yang laporannya tidak segamblang ini gitu. Ini sudah saya sistematisir semuanya. Ini jelas sekali, runtun sekali. Baik Pak Kwik, jika kita mengacu pada summary hasil audit BPK, ada kesan Bank Century adalah gabungan bank rusak yang sengaja dipelihara sebagai kantong uang. Iya, seperti itu. Tetapi terus kemudian buktikan, gitu kan. Buktikan. Ya, antara bukti sampai jelas sekali membuktikan dengan ini kan, apa ya, masih perlu bukti sih. Apa Bapak juga bisa membuktikan, Pak? Kalau, ya, oh saya tidak bisa membuktikan kecuali mengatakan kok nggak waras semua ya orang-orangnya BI gitu. Baik, Pak Kwik. Ada pihak yang mengklaim belum ada unsur kerugian negara dalam kasus ini. Namun jika kita membaca laporan BPK, tampaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan memang sudah terjadi. Apa pendapat Bapak? Ya terang, dan kerugian negara kan belum terbukti bahwa itu tidak rugi. Siapa bilang bahwa pada waktunya Bank Century akan dijual dengan untung? Buktinya semua bank sekitar 200 yang tahun 98 kan sedikit yang nggak ada yang dijual dengan untung, rugi semua kan. Lantas apakah Presiden juga tahu kondisi ini, Pak Kwik? Saya tidak tahu apakah SBY di dalam hal ini punya peran apa enggak. Yang penting adalah Marsila harus dipanggil. Jadi ada apa gitu. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.